الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada hari ini tepatnya tanggal 16 Zulhijjah 1438 Hijriah, jemaah haji sudah pada kembali meninggalkan tanah suci. Sebagian di antara mereka sudah ada yang sampai ke negerinya. Dan kita akan mengkaji tentang Ka'bah yang menjadi tempat tawafnya orang-orang yang datang ke sana. Subhanallah, kemarin ana berjumpa dengan seorang teman di Papua. Dia cerita tentang salah satu penyebab seorang kepala suku masuk Islam. Dia cerita, jadi ada salah seorang di antara mereka itu supir truk. Dia bawa truk, suatu malam truknya rusak. Di dalam truknya itu dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, orang-orang Papua itu memiliki ritual, mereka bikin api ya, kemudian mereka tawaf mengelilingin api. Ana lupa nama tarian mereka itu, sambil mukul apa namanya dah, mukul gendang ya mereka. Itu di putaran pertama, kedua, ketiga dan beberapa putaran itu mereka lari. Setelah itu mereka berjalan ikut alunan yang dipukul. Dalam mimpinya dia itu, kalau kau ingin melakukan seperti ini, lakukanlah di Mekah, kata dia, di Ka'bah sana. Pagi harinya dia bangun, dia langsung betulin mobilnya dan dia pulang ke kampung. Di sana dia cari orang Islam, dia cari seorang ustaz, kemudian dia masuk Islam. Dan dia berangkat melaksanakan umroh atau haji dan keliling di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi ini, tempat ibadah yang pertama kali Allah letakkan di muka bumi ini adalah yang ada di Mekah. Rumah Allah itu penuh dengan berkah, dan itu petunjuk buat alam semesta. Jadi sebelum ada tempat-tempat lain yang digunakan untuk beribadah, maka tempat beribadah yang awal didirikan adalah Ka'bah. Kita akan berbicara tentang membangun Ka'bah, yaitu pembangunan Ka'bah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya Ka'bah ini dibangun atau ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, yarfa', yang artinya meninggikan bangunan Ka'bah. Adapun pondasinya sudah ada. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Nabi Ismail dan ibundanya di Mekah, Nabi Ibrahim dapat berita, dikasih tahu kalau nanti kau akan mendirikan bangunan Ka'bah di sini. Dan Nabi Ibrahim pun meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Adapun pembangunan sebelumnya, tidak ada riwayat yang sahih tentang bangunan-bangunan yang sebelumnya. Ada yang mengatakan malaikatlah yang membangun, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam yang pertama membangun. Tapi riwayat yang sahih yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa yang mendirikan bangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam. Namun karena Ka'bah ini tempatnya di lembah, jadi kalau kita lihat kanan kiri Ka'bah adalah gunung. Dan Ka'bah tidak memiliki bangunan di sekitarnya yang sekarang kita lihat ada Masjidil Haram, dulu enggak ada. Terbuka. Yang ada adalah bangunan rumah-rumah penduduk. Kalau sekarang kita lihat sudah ada masjidnya, dulu tidak ada. Sehingga apabila ada hujan yang deras, air dari gunung-gunung itu akan turun berkumpul mengenangi Ka'bah. Apabila keras, mereka akan membawa sebagian bangunan Ka'bah dan merusak. Sehingga terjadi renovasi Ka'bah setelah Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan dua kali direnovasi oleh Jurhum. Kemudian setelah itu, ini setelah Nabi Ismail, dan setelah itu direnovasi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tafadhal, kita mau baca yang ditulis oleh Syekh Az-Zaid hafizahullah taala. Naam, tafadhali. Barakallahu fi. Baik, di sini disebutkan tentang Ka'bah. Ka'bah ini dulu modelnya itu seperti huruf D. Jadi kalau bicara huruf D itu, kita akan melihat Hijr Ismail itu Ka'bah kalau disambung dengan Hijr Ismail akan jadi huruf D. Cuma sekarang kan bangunannya jadi kotak. Huruf D-nya itu, lengkungnya itu di luar bangunan Ka'bah. Dan dulu dibangun hanya dengan batu-batu yang disusun, tidak di semen. Dan Masya Allah ya, kemarin juga karena ana dari Papua, ana banyak pengalaman di Papua sana. Orang bikin pagar rumah dari batu-batu yang disusun. Sampai kita ngomong, itu batu kalau didorong enggak ambruk gitu ya. Kata enggak, Ustaz. Kuat banget batunya. Jadi mereka memang susun sudah sesuai sehingga batu-batu yang di atas itu membuat batu yang di bawahnya tertekan dan dari situ dia menciptakan kekuatan tanpa ada semen. Kemudian disebutkan di sini ia seukuran apa yang dimasukin oleh anak kambing. Apa yang seukuran dengan anak kambing? Batunya, ukuran batunya, Ustaz. Betul? Nah, jadi besar batunya itu untuk lubang yang anak kambing itu bisa masuk. Ada yang kurang di sini. Baik, dilanjutkan. Ka'bah pada waktu itu? Ka'bah pada waktu itu tidak diberi atap. Kainnya ditutupkan di atasnya lalu terurai ke bawah dan memiliki dua sudut. Rumah-rumah penduduk mengelilingi Ka'bah. Barakallahu fiik. Ya, dikatakan dua sudut. Di mana sudutnya? Awal D itu dan sama hurufnya. Ya, huruf D itu kan cuma ada dua sudut. Sisanya itu berbentuk setengah lingkaran jadi seperti ini. Makanya Ka'bah pada waktu itu memiliki dua sudut itu, dan dua sudut itu yang kita lihat sekarang adalah sudut apa? Sujud apa? Sujud rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu dua sujud yang sekarang masih tersisa pada waktu itu. Baik, dilanjutkan. Tidak memiliki atap, artinya terbuka. Adapun yang namanya penutup kainnya itu hanya diuraikan dari atas ke bawah tanpa menutupi bangunan Ka'bah, sehingga dalamnya itu lubang. Tafadhol. Pada riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah tidak memiliki tembok yang mengelilinginya, sehingga tibalah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan membangun sekelilingnya tembok penghalang. Baik, maksudnya maksud tembok penghalang ini yaitu pagar kecil yang menghalangi rumah-rumah ini untuk membangun bangunannya nantinya. Jadi belum bangunan masjid, tapi sudah ada batasan, ada tembok yang membatasi. Itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya di masa Nabi alaihi salatu wasallam, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tetap seperti itu. Yang mengelilingi adalah rumah-rumah penduduk. Tapi di masa Umar bin Khattab mulai dikasih tembok. Tembok. Yang tembok itu pendek saja disebutkan. Tafadhali. Nah. Apa putus internetnya? Wi-Fi mencari jaringan. Sahih. Kayaknya terputus. Afwan, karena terputus Ana telepon lagi mereka. Baik, Afwan jemaah. Ma'ad ma'zal mawjud. Baik. Afan barusan putus karena wifi mencari jaringan lagi dia. Baik, jamaah, kita lanjutkan bahwasanya tidak memiliki tembok penghalang kecuali yang pendek yang ada di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, dilanjutkan. Oleh karena itu, apabila hujan datang, maka selalu berhadapan dengan air deras yang mengalir dari Gunung Mekah, karena tidak ada tembok di sekelilingnya yang bisa menghalaunya. Nah, kita lihat banjir ketika datang, tidak ada tembok, ya udah, air itu akan menuju ke titik tengah. Dan Ka'bah ada di tengah-tengah lembah. Ketika ada tembok penghalang, sehingga air yang turun dari gunung itu bisa bisa lewat kanan kirinya sehingga tidak mengenai Ka'bah, dan dia mengalir karena sudah ada jalan yang jalan untuk air itu sendiri. Ini di bangunan Ka'bah. Baik, di masa Zubair, Abdullah bin Zubair, karena kita tahu Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah pada waktu itu, dan dia membuat bangunan Ka'bah itu seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena Ka'bah mengalami banyak kali renovasi, dan salah satu renovasi yang dilakukan adalah di masanya Abdullah bin Zubair, dan Ka'bah itu dikembalikan seperti bangunan pertama, bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hijir Ismail dimasukkan dalam Ka'bah, dan Ka'bah dibikin memiliki dua pintu masuk. Karena di masa Rasulullah SAW kita tahu pintunya cuma satu dan tinggi, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke Ka'bah. Namun di masa Abdullah bin Zubair sempat dibalikkan ke asal yang diinginkan oleh Nabi SAW, lalu dihancurkan kembali dan dikembalikan ke bangunan yang dibangun oleh Quraisy pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ketika umur Nabi alaihi salatu wassalam 35 tahun. Ketika umur Nabi alaihi salatu wassalam 35 tahun. Datang banjir besar yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak. Sehingga fondasinya pun harus diperbaiki. Pada saat itulah orang-orang Quraisy mereka berpikir untuk merenovasi Ka'bah. Namun mereka takut. Karena ini rumah Allah Jalla Jalal. Tidak sembarangan mereka bisa merenovasinya. Dibutuhkan keberanian. Di samping mereka takut kepada Allah. Ini pertanda bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka percaya kepada Allah. Bahkan Allah berulang kali dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Dan kita lihat kisah Abraha ketika hendak menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, rumah ini ada pemiliknya. Dia yang akan menjagai apa yang dia miliki. Dan terbukti Allah menjaga Baitullah. Dan itu menambah keyakinan mereka. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy mereka berbuat kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah keimanan mereka kepada Allah kecuali dibalut dengan kesyirikan. Mereka masih memohon-mohon kepada selain Allah. Baik. Berkaitan dengan prosesi merenovasi Ka'bah. Kalau rumah itu milik satu orang, maka orang itu akan merenovasinya dengan seenak dia. Tapi karena ini rumah Allah, dalam kondisi mereka ketakutan, datanglah Al-Walid. Disebutkan bahwasanya Al-Walid datang, dia membawa kampak, dia mulai merenovasi atau menghancurkan bangunan Ka'bah, tapi setelah itu dia berhenti. Dia mengatakan kepada orang-orang itu, kalian ini mau merusaknya atau memperbaiki? Kata mereka, kita memperbaiki. Kalau kalian niat kalian memperbaiki, ya sudah kita perbaiki. Lalu disebutkan bahwasanya Al-Walid membongkar satu batu, dirusak satu, kemudian ditunggu sampai hari esok. Mereka lihat, kalau tidak terjadi petaka, kalau tidak terjadi musibah, maka kita akan merenovasi. Pertanda Allah ridho. Tapi kalau ternyata ada musibah yang mengenai orang yang memulai menghancurkannya, mereka akan berhenti, tidak akan merenovasi. Ini kita lihat di masyarakat kita ada ketakutan seperti ini untuk tempat-tempat yang keramat. Kita lihat tuh, kalau ada tempat yang keramat, maka mereka ketakutan untuk merenovasi. Pernah ada seorang jenderal, dia cerita ketika dia jadi dandim, komandan Modim, di belakang asrama itu ada pohon. Pohon yang dikeramatkan, semua anak buahnya takut. Itu terjadi. Akhirnya nih komandannya ambil kampak, dia bawa, dia potong tuh, dia panggil satu anak buah, kita potong. Mereka malam harinya menunggu musibah yang mengenai komandannya. Karena mereka orang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ternyata komandannya tidak ada masalah. Dan orang-orang yang hendak merenovasi Ka'bah, tujuan mereka jelas. Mereka tahu ini rumah Allah. Mereka tahu dengan kisah Abrah yang Allah hancurkan gara-gara menghancurkan rumah Allah. sehingga kedatangan mereka sekarang untuk merenovasi dan bukan untuk merusak. Keesokan harinya mereka mendapati Al-Walid tidak tertimpa sesuatu, maka renovasi Ka'bah dilanjutkan. Dihancurkan batunya satu persatu, diikuti oleh orang-orang yang lain, hingga rata sama tanah. Dinding Ka'bah rata sama tanah, dan sampai pada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kita lihat prosesi perusakan Ka'bah, renovasi Ka'bah. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika mereka hendak merenovasi Ka'bah, ada ular besar yang mengelilingi Ka'bah. Datang ular dari gunung, dia mengelilingi Ka'bah, sehingga orang-orang pada ketakutan. Kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah agar mengusir itu ular, dan disebutkan bahwasanya Allah mengirim seekor burung yang besar, kemudian burung itu mengambil ular itu dan melemparnya ke gunung. Wallahu a'lam. Kisah ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, tapi kita tidak tahu dengan kebenaran. Tapi paling tidak ibu-ibu para jamaah juga pernah mendengar kisah tersebut. Baik, setelah dihancurkan, mereka bikin kesepakatan bahwa yang dibangun ini rumah Allah, maka harus dari hasil yang halal. Gak boleh dari hasil-hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Mereka tidak mau memasukkan ke sana mahrubahi, disebutkan hasil prostitusi. Ana ini kurang suka hasil prostitusi. Prostitusi itu apa sih, ibu-ibu? Pekerjaan. Ana takut prostitusi ini adalah usaha untuk merubah zina, kalimat zina dengan yang lebih ringan, sehingga orang akhirnya meremehkan yang namanya perzina. Kalau disebutkan dalam buku bahasa Arabnya disebut mahrubaghi, itu hasil perzinaan. Jelas ya? Hasil perzinaan itu jelas. Dan orang ketika berbicara perzinaan, maka dia tahu ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil transaksi riba. Subhanallah, orang-orang jahiliyah tahu riba itu haram, tapi mereka masih melakukannya. Dan tatkala mereka hendak berbuat baik, enggak boleh nih riba. Harus ditinggalkan riba. Sekarang ada yang nyumbang masjid pakai dana riba. Seharusnya tidak. Ya. Kalau kita bicara riba itu boleh digunakan untuk maslahat umum, tapi jauhkan rumah Allah dari hasil riba. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu menjauhkan Baitullah dari hasil riba. Kemudian dari hasil kedzaliman, hasil menguasai harta orang lain, mendzalimin orang lain, mereka hanya membolehkan untuk bangunan Ka'bah dari hasil yang halal. Makanya kita akan lihat, ternyata uang halal mereka habis. Uang halal habis, bangunan Ka'bah belum selesai. Itu yang kita lihat. Adanya Hijr Ismail, itu dikarenakan bangunan Ka'bah. Dikarenakan uang yang halal dari hasil yang baik, itu tidak ada atau habis. Maka kemudian ada bangunan Ka'bah yang tidak terselesaikan. Baik, apa dilanjutkan orang-orang Quraisy berhasil? Orang-orang Quraisy berhasil menunaikan tugas dengan membangun Ka'bah berdasarkan jatah kabilah masing-masing. Rasulullah pun terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Nah, jadi anggota. Taib. Semua kabilah dapat bagian. Mereka membangun Ka'bah bukan untuk dapat duit. Bahkan mereka mengeluarkan duit sendiri untuk membangun Ka'bah. Karena kabilah di Mekah itu banyak, maka dibagilah bagian temboknya. Ini dapat bagian timur, ini dapat bagian selatan, ini dapat bagian utara, ini dapat bagian barat. Mereka mulai membangun. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW turut serta dalam membangun itu dengan membawa batu. Artinya batu yang ada di Ka'bah itu batu biasa. Batu yang disusun itu batu biasa. Batu yang luar biasa adalah Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Adapun batu-batu yang disusun itu batu biasa yang disusun di sana, yang digunakan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Sebagaimana di zaman Nabi Ismail alaihissalam bersama ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail cari batu biasa. Hanya ketika Nabi Ibrahim menyelesaikan bangunan Ka'bah sampai ke tempatnya Hajar Aswad, di situ Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail bahwasanya harus diletakkan sesuatu untuk tanda mulai tawaf. Akhirnya Nabi Ismail cari batu yang spesial. Ketika dia dapat batu dengan bentuk yang spesial, dia bawa, dia mau taruh di tempat itu, dia berikan kepada ayahnya. Ternyata malaikat Jibril telah meletakkan Hajar Aswad. Itu batu dari surga sudah diletakkan di sana. Nabi alaihissalatu wassalam ketika membangun Ka'bah, yang namanya ngangkat batu, mereka taruh di pundaknya. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa saya pamannya Abbas mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, kau buka sarungmu, kau buat alas batu yang kau taruh di pundak. Ya wajarlah itu dilakukan, karena kalau tidak pakai alas akan membuat punggungnya atau pundaknya lecet. Maka tatkala Nabi alaihissalatu wassalam membuka sarungnya, kalau buka sarung ada celana di dalam, gak ada masalah. Mereka buka sarung dalam kondisi telanjang. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam jatuh pingsan. Wa ainahu syakhithatun ila sama, matanya memandang ke langit. Dan ketika beliau tersadar, beliau berkata, izari, izari. Dia tanya, mana sarungku, mana sarungku. Kemudian sarungnya diberikan oleh Abbas untuk menutupi kembali auratnya. Dan Nabi mengangkat batu itu di atas pundak. Subhanallah jemaah. Nanti ana membaca faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, sangat kita butuhkan dalam urusan dakwah. Salah satu yang disebutkan adalah bagaimana Rasulullah SAW beliau bergaul dengan masyarakat. Beliau hidup bersama mereka. Beliau tidak menyendiri. Beliau menyendiri ketika nanti di Gua Hira. Itu saja satu bulan dalam setahun disebutkan. Selainnya beliau hidup bersama masyarakat. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan. Setelah sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih paham tentang siapa yang berhak meletakkannya, dan semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan, hingga hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Bani Abdul Azdar. Nah, afwan, ini ada salah terjemah. Dia mengatakan sehingga hingga hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Pertikaian sudah terjadi. Maka bahasa Arabnya disebutkan hatta kadatil harb, hampir terjadi peperangan di antara mereka. Bukan pertikaian. Kalau pertikaian sudah ada di antara mereka, mereka sudah bertikai tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah, yang hampir terjadi adalah peperangan di antara mereka. Nah, dilanjutkan. Bani Abdul Azhar mendekatkan bejana berisi darah. Kemudian mereka bersama Bani Adi Sa'ad bin Lu'ay bersumpah untuk tiap hati, dan kondisi menegangkan itu berlangsung hingga beberapa hari. Masya Allah, bejana darah itu digunakan untuk bayi'at. Jadi tangan mereka dimasukkan ke darah, mereka bersumpah, bersatu bahwa mereka yang harus meletakkan Hajar Aswad. Perang-perang sama mereka yang mau naruh Hajar Aswad. Subhanallah. Bayangkan kita lihat Hajar Aswad itu dimuliakan oleh orang-orang kafir. Di masa Qaramith Syiah, Hajar Aswad sempat dicuri oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik, kita melihat bagaimana kejahatan mereka yang na'udzubillah ya. Semoga Allah menyelamatkan umat Islam dari kejahatan orang-orang Rafidhah. Baik. Lanjutkan. Akhirnya tokoh paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Abu Hirah al-Makhzumi mendapatkan ilham dan berkata, wahai Quraisy. Nah, ucapan mendapatkan ilham ini mungkin kurang tepat ya. Memang sih, memang Syekh mengatakan summa ahla alhamallahu subhanahu wa ta'ala kubarahum sinnan. Allah memberikan hidayah umum, burung-burung dikasih hidayah. Jadi mungkin akhirnya tokoh paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mendapatkan ilham, ya mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk dari Allah, atau enggak apa-apa diterjemahkan mendapatkan ilham. Lanjutkan, apa katanya Abu Umayyah? Wahai Quraisy, jadikanlah seorang yang pertama kali masuk masjid menemui kalian sebagai penengah di antara kalian. Mereka menerima tawaran itu dan menunggu siapa gerangan yang pertama masuk masjid. Dan ternyata yang masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka melihat, mereka berkata, ini adalah orang yang terpercaya. Kami setuju, ia adalah Muhammad. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kita lihat sekarang. Masuk dari mana? Ana dulu ketika baca awal orang yang masuk, ana berpikir masuk lewat pintu masjid. Tapi kan enggak ada pintunya. Masuk lewat mana, Ibu? Pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Orang yang awal masuk ke masjid. Ini ada terjemahan yang salah. Ternyata bahasa Arabnya itu man yadkhulu alaikum, orang yang pertama masuk ke tempat kalian. Jadi bukan ke dalam masjid, bukan, masjidnya belum ada. Kan kita jadi disebutkan oleh Syekh bahwa yang awal mendirikan tembok itu adalah Umar bin Khattab. Sebelum itu enggak ada. Cuma orang-orang masuk itu dari gang-gang rumah mereka. Yang mengelilingi Ka'bah ini kan rumah-rumah penduduk. Di antara rumah penduduk itu ada gang-gang. Pokoknya mereka ngomong sekarang, orang yang pertama kali masuk ke kita, datang ke kita, itu yang jadi penengah di antara kita. Jadi bukan yang masuk masjid, tapi masuk ke tempat mereka, lewat lorong-lorong, lewat gang-gang rumah-rumah mereka. Ternyata orang yang pertama masuk dari semua lorong-lorong yang ada itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sudah Allah yang mengatur jamaah. Kok bisa beliau yang pertama datang? Dan beliau tidak tahu artinya Al-Mughirah, Abu Umayyah bin Al-Mughirah ketika mengatakan itu pada waktu itu. Orang-orang lagi ribut, akhirnya Abu Umayyah mengatakan, udahlah, kita jadikan penengah orang yang pertama masuk. Kalau sekarang mungkin ada HP bisa telepon, Fulan, kau cepat masuk ke sini. Nanti kalau kau datang, kau akan jadi penengah. Itu bisa dilakukan sekarang. Atau kalau di antara mereka ada yang pulang ke rumahnya, ngasih tahu kepada keluarganya agar datang. Ini tidak ada sama sekali. Mereka duduk bersama-sama di situ, ribut. Berhari-hari mereka di tempat itu. Tidak ingin ada satu orang yang meletakkan Hajar Rasul. Bahkan disebutkan tadi sampai mereka bersumpah dengan darah. Untuk untuk menjadi orang yang meletakkan Hajar Rasul itu. Ketika masuk Rasulullah SAW, apa kata mereka? Qalu hadzal amin. Mereka mengatakan ini adalah orang al-amin. Orang Mekah kenal Nabi alaihi salatu wasallam al-amin sebelum Nabi menjadi Nabi. Apa kata mereka? Radina, kita ridha, kita setuju. Hada Muhammad. Subhanallah. Sallallahu ala nabina wasallam. Ya. Ini kemuliaan Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Kemudian setelah Nabi SAW sampai, orang-orang pada ngomong sama mereka, laporan nih, tadi kita sudah sepakat untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk ke kita, menyumpahin kita, dia akan menjadi penengah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faba satorida selendangnya. Ingat, kalau kita bicara rida, pakaian yang umum di Arab itu salah satunya adalah izar warida. Izar itu sarung, rida itu selendang. Artinya atasannya itu pakai selendang, bawahnya pakai sarung. Dan pernah Ana sebutkan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika sholat istisqa, beliau berdoa sampai tampak putih ketiak. Karena apa? Karena pakai rida, tidak pakai daleman. Ali bin Abi Thalib ketika tidur di masjid, selendangnya jatuh, punggungnya kena pasir. Rasulullah SAW ketika tidur di atas tikar, punggungnya membekas tikar. Karena memang pakaiannya seperti itu. Itu salah satu pakaian yang biasa dipakai di sana. Beliau membuka selendangnya. Berarti beliau enggak pakai apa-apa kemudian. Kalau sekarang selendang dipakai untuk bergaya. Tahu selendang biasanya ustaz kadangkala pakai? Pakai selendang ya, itu hanya untuk penghias tapi bukan pakaian. Pakaian mereka tetap pakai gamis, pakai apa, itu ditaruh di atas baju. Ya itu enggak ada masalah, itu hanya masalah pakaian. Cuma anak ingin menjelaskan bahwasanya rida itu adalah pakaian atasan atau atasan yang dipakai oleh seorang yang dibawanya pakai sarung pada waktu itu. Baik. Ketika sampai Nabi alaihi salatu wasallam dapat cerita dari mereka, Nabi membentangkan selendangnya, beliau langsung ambil Hajar Aswad. Beliau ambil Hajar Aswad itu, beliau letakkan di atas selendangnya. Lalu beliau mengatakan, "Lita'khud kullu qabilatin bitarf." Semua kabilah pegang ujungnya, pegang samping-sampingnya. Pegang samping-samping. Kemudian angkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rombongan ngangkat, yang ribut kemarin mau perang ini sekarang bareng-bareng pegang selendangnya Rasulullah SAW. Mereka bawa. Ketika sampai ke tempat Hajar Aswad, beliau mengambil itu batu, kemudian diletakkan dengan tangan beliau yang mulia, ditaruh di tempat Hajar Aswad itu. Dan hal itu menjadi faktor yang menyelamatkan orang-orang kafir Quraisy dari peperangan. Sebenarnya yang meletakkan Hajar Aswad siapa? Rasulullah SAW. Semua kabilah yang awalnya ribut karena mereka merasa juga ikut meletakkan, jadi ikut dapat peran gitu loh. Dia tidak akan bisa lebih mulia dari kabilah lain. Aku yang meletakkan, enggak. Kita bersama yang meletakkan. Nabi SAW hanya memindahkan dari selendang ke tempatnya, yaitu hanya memindahkan, itu namanya meletakkan kan. Tapi subhanallah, itu menjadi penyebab selamatnya orang-orang kafir Quraisy dari pertikaian. Jamaah, hikmah ya, hikmah. Tatkala kita melihat orang-orang bertikai, kadangkala kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan akalnya. Tapi kita berdoa memohon kepada Allah petunjuk. Bahkan dalam masalah yang kita lihat pelik, perselisihan yang terjadi, kita mohon sama Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan rizkikan kepada kami agar kami bisa mengikuti. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan yang batil itu batil, dan berikan rizki kepada kami agar kami bisa meninggalkan. Baik, setelah kejadian itu, alhamdulillah, selesai sudah. Bangunan dilanjutkan. Tapi disebutkan bahwasanya nafkah atau duit yang dipersiapkan untuk menyempurnakan rumah di atas pondasi Nabi Ibrahim itu habis. Lalu bagaimana? Ya sudah. Akhirnya bangunannya tidak disempurnakan seperti asal. Dia bangun yang di tempatnya Nabi Ibrahim, yang di huruf D-nya itu, di ujung huruf D itu dengan tembok yang pendek. Supaya orang tahu kalau itu masuk pondasinya Ka'bah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ingin salat di dalam Ka'bah sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Hijr Ismail. Disuruh salat di sana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa innahu minal Ka'bah." Itu masuk Ka'bah masih. Jadi masih masuk Ka'bah. Jadi orang yang di sana salat seperti salat di dalam Ka'bah. Kemudian jamaah itu yang dikenal dengan Hijr, dan pintu Ka'bah ditinggikan. Dulu Ka'bah memiliki dua pintu. Orang bisa masuk dan keluar. Dan tidak ada daun pintunya, hanya lubang seperti itu. Kemudian bangunnya sekarang ditinggikan, dikasih daun pintu dan dikunci. Sehingga tidak semua orang bisa masuk Ka'bah. Lalu mereka juga mengurangin apa? Yang dikurangin sama mereka. Mengurangi dari sisi timur. Yaitu yang dikenal dengan sebutan Asy-Syadzarwan. Antum lihat bangunan Ka'bah di sisi timur? Di mana timurnya, jemaah? Di mana timurnya? Kalau yang Hijr Ismail arah mana? Arah. Jadi Asy-Syadzarwan itu kalau dilihat adalah bangunan yang keluar. Kalau enggak salah itu yang di sisi sebelum Hajar Aswad. Di mana orang yang mau mencium Hajar Aswad itu bisa naik di atasnya. Melihat orang yang mau nyium Hajar Aswad itu kadangkala naik di bangunan pinggir Ka'bah itu. Itu kalau enggak salah yang disebut dengan Asy-Syadzarwan yang di arah sebelum dari Hijr Ismail menuju ke Hajar Aswad. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Syekh Zaid hafizahullah taala masyaallah. Beliau pernah masuk ke dalam Ka'bah. Disebutkan dia masuk ketika renovasi Ka'bah. Dan beliau termasuk yang meletakkan salah satu Ka'bah itu hafizahullah taala. Baik, barakallahu fiik. Kita selesai dari masalah pembangunan Ka'bah. Kita sekarang berbicara tentang fikihnya, tentang apa hikmah dari pembangunan Ka'bah, apa hikmah direnovasinya Ka'bah ketika Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, umur beliau 35 tahun. Tentunya ada banyak hikmah di sana yang akan dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini. Tafadhali. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan keterlibatan Rasulullah SAW sebagai penengah. Satu, ketika mereka membuat aturan supaya tidak menginfakkan untuk pembangunan Ka'bah harta yang haram, kasir, zina, kezaliman, dan riba. Menunjukkan bahwa orang Arab memahami tentang kejinya merupakan riba. Itulah sebabnya mereka tidak menerimanya dalam pembangunan Ka'bah. Lalu komentar apa yang akan kita katakan terhadap fenomena ini kepada mereka sebelum datangnya cahaya Islam yang berupaya untuk tidak melibatkan harta yang haram dan transaksi riba dalam cara-cara kehidupan mereka. Sementara sekarang setelah datangnya cahaya Islam, setelah narkot sudah berlimpah ruang, ternyata transaksi riba semakin marak dalam kehidupan masyarakat Islam dan telah menjadi masalah yang tidak diingkari lagi. Bahkan sebagian umat Islam malah menjadi pemilik saham pada bank konvensional yang produk utamanya adalah transaksi riba. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Sekarang umat Islam yang mereka adalah orang-orang yang kenal sama Allah. Mereka sholat, mereka berhaji, mereka berumrah. Tapi urusan riba seakan-akan enggak dosa. Bahkan mereka menentang apabila dikatakan ini enggak boleh, hadha haram itu. Siapa yang bilang haram? yang haram itu kalau berlipat-lipat ganda. Kalau ini kan enggak banyak kita itu sebenarnya. Dan Syekh menyebutkan hampir setiap muslim, disebutkan di sini bahkan sebagian umat Islam punya peran dalam bab. Punya peran seperti apa? Dengan dia nabung di sana. Dia berarti memiliki saham di sana tuh. Para ulama menjelaskan tentang orang-orang yang punya kelebihan harta. Jangan disimpan di bank. Karena kalau kau simpan di bank riba, sejatinya engkau mendukung mereka untuk melakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang riba, Allah sangat menakutkan sekali. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bahas itu di kitab Al-Wajiz ketika kita membahas tentang riba. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dirhamun riba. Satu dirham riba yakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu, yang dimakan oleh satu orang dalam kondisi dia tahu itu riba. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ashaddu min 36 zanya. Itu lebih parah daripada berzina 36 kali. Jadi mereka melihat riba ini dengan zina lebih parah riba. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang-orang meremehkan riba? Karena pikir dia tidak ada yang dirugikan. Sama-sama senang. Maka para jamaah, subhanallah, ini fitnah buat kita semua di masa kini. Ya, bagi orang-orang yang beriman, agar mereka menghindari riba sebisa mungkin. Gajinya lewat bank, ustaz, gimana ya, sudah kau ambil. Kalau memang sistemnya seperti itu. Tapi jangan kau biarkan di sana. Kau bisa belikan emas, kau bisa belikan tanah, kau bisa taruh di safety box. Apa yang bisa kau lakukan di sana? Dan fitnah dunia ini jamaah, khususnya harta yang kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almar. Semua umat itu ada fitnahnya. Fitnah yang sangat menakutkan buat mereka. Dan fitnah umatku adalah harta. Allah, Allah yahfad bin kulli syar. Kejadian, kita mendengar kejadian seorang suami yang bunuh istrinya. Di mana? Di Bogor tuh. Di Bogor tuh. Kita lihat bagaimana seorang lelaki yang dihinakan oleh istrinya. Yang istrinya maunya fulus aja. Maunya duit-duit. Akhirnya dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara harta. Dan kisah pemilik travel. Travel apa? First travel. Bayangkan dia jemaah. Dia kumpulkan hartanya jemaah. Lupa. Kalau itu hartanya orang-orang yang ingin berangkat ke Ka'bah untuk tawaf. Dan dia makan hartanya orang-orang yang ingin ke rumah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah fitnahnya harta. Baik, kemudian. Yang kedua. Bisa saja terlintas dalam benak seorang bahwa jalan keluar yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mudah dan biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau kita perhatikan masalahnya, yaitu tokoh Quraisy telah larut dalam masalah itu selama 3 hari dan telah bersepakat untuk melakukan peperangan, dan sama sekali tidak terlintas dalam benak mereka jalan keluar seperti itu. Ini ada tabel Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia adalah yang paling muda usianya. Ternyata melalui dialah lahir ide itu. Dan semua merasakan keterlibatan dalam meletakkan Hajar Aswad. Hingga perang saudara dapat terelakkan. Semua itu menunjukkan keistimewaan kepribadian Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Ya, di sini kita lihat. Mungkin sebagian orang itu kalau melihat solusi setelah terjadi, mereka anggap, aduh ternyata gampang ya, masalahnya gampang. Ini seperti kejadian yang dikatakan di kapalnya Columbus. Dulu kita diceritakan, wallahu a'lam cerita itu benar atau tidak. Ketika orang-orang di kapal sudah kecapean mereka, kemudian dibikin sayembara. Siapa yang bisa memberdirikan telur? Ingat ibu-ibu. Wah, semuanya berusaha berdirikan telur, macam-macam, gak ada yang bisa. Terakhir itu yang punya sembara ambil tuh telurnya di apa? Diketok dikit bawahnya biar agak rata, kemudian diberdirikan. Apa kata orang sekapal? Cuma kayak gitu, kita tahu lah. Dari tadi kemana kok gak ada yang tahu? Mereka menganggap mudah itu karena sudah terjadi, sudah tahu, oh ternyata hanya kayak gitu. Maka kita pun ketika melihat kisah Nabi Alaihi Wasallam, ini kan ternyata mudah sebenarnya kayak gitu. Tapi itu tidak terpikirkan oleh orang-orang Quraisy. Dan Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi Alaihi Wasallam. Dan ini untuk mengangkat kedudukan Nabi Alaihi Wasallam. Di mana pemuka-pemuka Quraisy telah mengemukakan atau mengedepankan seorang pemuda yang berumur 35 tahun daripada yang tua-tua di sana. Dan persiapan Allah untuk menurunkan wahyunya kepada Nabi alaihissalatu wassalam begitu matang. Tidak serta-merta Nabi berdakwah, enggak. Nabi menunjukkan kepribadian beliau yang mulia di tengah-tengah orang-orang kafir. Baik, yang ketiga. Ketiga, pandangan politik yang lahir dari orang-orang Quraisy sekarang mereka berada di sekitar Ka'bah. Dan Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan berkata, kami setuju telah datang orang yang jujur, kami juga telah datang Muhammad. Penilaian mereka itu terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti kita komentari dengan berkata, menjadikan orang lain terpesona sangat penting dalam rangka agar orang itu bisa mendengarkan apa yang kita katakan. Masya Allah, ini menjadikan orang lain itu terpesona. Terpesona jemaah. Kan Bu Ustaz. Jadi bahasa Arabnya itu bukan terpesona, iktina, puas. Artinya dia itu setuju sama kau. Itu penting agar mereka mau mendengarkan dari kau. Orang kalau sudah yakin sama ana umpamanya, apapun yang diomongkan akan diterima. Sehingga dalam dakwah itu kita perlu memperhatikan hal ini. Kalau yang kau sampaikan benar, tapi orang itu enggak percaya sama kau, kira-kira ada gunanya kita berdakwah sama dia? Tidak ada gunanya. Kita bukan berbicara tentang kebenaran yang disampaikan, tapi kita berbicara tentang engkau menyampaikan hal itu kepada orang yang tidak percaya sama kau. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar langsung menerima? Karena Abu Bakar tahu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dia sudah yakin dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar ketika berdakwah kepada teman-temannya yang dia teman-teman dekat dia, sekali berdakwah orang-orang langsung masuk Islam. Maka ini penting bagi seorang dai. Lalu bagaimana mendapatkan hal itu? Agar orang nerima engkau, nerima dirimu. Sehingga kalau kau berdakwah kau akan didengarkan. Maka yang dikatakan oleh Syekh adalah, lanjutkan. Dan itu membutuhkan kebersamaan mengenal karakter manusia. Semua itu adalah bagian dari prinsip-prinsip dasar Islam. Ini ada yang kurang tepat ya terjemahannya. Disebutkan oleh Syekh bahwasanya falikhtilatu binnas, artinya bergaul dengan manusia dan mengenal mereka, bermuamalah dengan mereka, itu adalah dasar utama seorang dai kepada Allah. Artinya pendakwah itu harus bergaul. Kalau di sini kan disebutkan, dan itu membutuhkan kebersamaan, mengenal karakter manusia, semua itu adalah bagian dari prinsip-prinsip dasar seorang dai. Mungkin kurang tepat terjemahannya. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah bergaul dengan manusia dan mengetahui kondisi mereka dan bermuamalah dengan mereka, itu prinsip dasar seorang dai. Kalau dai hanya tinggal di rumahnya, tertutup, tidak ngobrol sama masyarakat ya, tidak mengetahui kondisi mereka, gimana mereka akan dengar dari kita? Makanya kenapa sebagian ummahat, banyak orang-orang yang mengeluh, Ustaz, ana sejak kenal sunnah, ana kok kayaknya dikucilkan oleh masyarakat. Bukan masyarakat yang mengucilkan engkau. tapi engkau yang menutup diri. Jadi masyarakat tidak mengucilkan, tapi kitanya yang apa ya? Aduh, enggak enak ke sana, enggak enak ke sini, macam-macam. Ya kau berarti yang menutup diri. Seharusnya kau buka pintu rumah. Kau datang ke mereka, kau kunjungin mereka. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Beliau bergaul, ikut bangun Ka'bah bersama mereka. Beliau tidak menyendiri. Beliau datang ke majelis-majelis orang-orang kafir Quraisy, tapi beliau tidak terpengaruh dalam urusan keimanan. Artinya beliau tidak pernah ikut-ikutan menyentuh, mengusap-ngusap cari barokah dari patung-patung, tidak. Jadi seorang pendakwah, orang yang udah ngaji, yang kenal sunnah, dia harus dikenal dan mengenal. Banyak mahasiswa, kita ini kan baru awal kuliah. Anak-anak tanya sama mereka, satu persatu anak tanya, apa yang kau lakukan ketika liburan? Bukankah engkau belajar untuk menjadi pendakwah? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Allah perintahkan orang belajar tafaqquh agama, tujuannya apa? Kalau pulang bukan liburan. Pulang adalah wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Pulang dalam rangka untuk berdakwah, untuk memberi peringatan kepada kaum. Banyak mereka mengatakan, Ustaz, ana tidak ada kesempatan itu, ana tidak dikasih jadwal apa. Orang gak kenal sama kau. Lihat yang lainnya, yang dikenal di masyarakat. Dia pulang, datang ke masjid, disuruh jadi imam. Karena masyarakat kenal sama dia. Tapi kalau dia pulang, gak kenal, dia cuma ada di rumah. Ya, dia cuma masjid, sholat, terus pulang ke rumahnya. Bagaimana orang akan kenal sama kau? Maka kau perlu mengenalkan diri, duduk sama mereka. Mereka lagi umpamanya gotong royong membersihkan saluran air, kau datang ikut bersihkan sama mereka. Mungkin ada orang yang lagi bangun rumah, kau datang ke sana, aku bisa bantu apa. Sehingga butuh seorang da'i untuk mengenalkan dirinya dan dikenal. Dan ini adalah langkah pertama agar kalau dia berbicara didengar. Orang akan bilang, fulan, oh fulan, ana tahu sama dia. Sejak kecil dia bersama kita. Dan dia dari keturunan yang baik. Akhlaknya mulia. Ketika itu akan bisa lebih mudah. Jemaah, maka tetap kita ini tidak menceburkan diri ke masyarakat dengan mengikuti semua tradisi mereka, mengikuti semua kegiatan mereka, karena tidak semuanya benar. Tapi kita juga tidak menyendiri, sehingga kita tidak bisa berdakwah nanti. Maka dengan cara seperti ini, insyaallah seorang pendakwah akan bisa diterima dakwahnya oleh masyarakat di sana. Baik, dibaca di sini, langkah pertama yang mesti dilakukan oleh seorang dai adalah, langkah pertama yang mesti dilakukan oleh seorang dai adalah bergaul dengan masyarakat dan mengerti tentang pentingnya hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun mereka menantang sisi sang dai tersebut. Nah, ini langkah pertama, bergaul sama masyarakat. Karena kalau kita lihat kajian-kajian kita itu, kita ini menganggap saudara-saudara yang tidak ngaji sama kita musuh. Dan itu tidak benar, jemaah. Mereka yang mungkin tidak ngaji sama kita, tidak duduk di majelis kita, selama mereka muslim, mereka saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka saudara kita. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin salah, wajar mereka enggak ngerti. Dan tugas kita adalah bagaimana kita mengajak mereka. Berapa banyak kajian, kayak kajian di tempatnya Umu Dean. Berapa tetangga yang ikut Umu Dean? Hah? Berapa orang? Dulu ada, sekarang tidak ada. Habis. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin karena kita mengajak mereka hanya untuk pengajian, enggak, kita ajak untuk makan bersama, duduk bersama, mereka punya kegiatan yang bermanfaat, kita bantu, kita datang ke mereka. Umpamanya habis kajian kayak gini nih, di Jember ini ada S3 sedekah 1000 sehari. Oh iya, ada tuh S3 tuh. Jadi kayak habis kajian gini, mungkin bisa rombongan kajian datang ke rumahnya masyarakat yang nggak mampu. Kalau mungkin ada tetangga yang sakit, mereka datang ke sana sambil duduk sama mereka, berbagi sama mereka. Itu untuk membuat mereka tertarik dulu. Kalau bahasa penerjemahnya ini terpesona. Jadi dia melihat, masya Allah, ini orang-orang walaupun pakai kerudung besar ini tetap salam sama kita, mau duduk sama kita, mau senyum sama kita. Kadang-kadang kita kan enggak. Kita yang mengucilkan diri kita dari masyarakat. Dan itu tidak benar. Tetap Nabi alaihi salatu wasallam menjauhi tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak benar. Tapi beliau tetap datang ke mereka untuk mengenalkan diri. Karena sebentar lagi beliau akan mendapatkan amanah. Dan itu pun ternyata Nabi alaihi salatu wasallam tidak diterima. Dalam kondisi beliau itu sudah terkenal kebaikannya, ya, ternyata beliau masih ditolak oleh kaumnya, ya. Apalagi kayak kita yang tidak dikenal sama masyarakat, tidak dikenal amanahnya jemaah, tidak dikenal kejujurannya, tidak dikenal toleransinya, tidak dikenal hal-hal baik dari diri kita, maka kita perlu mengenalkan diri kita. Sampai nanti orang kampung tuh mau tahu kalau ada masalah rumahnya Fulan. Mereka udah tahu. Mau utang duit sama Fulan. Mau titip duit sama Fulan. Kita bukan sedang cari muka, apa istilahnya? Caper. Cari perhatian. Carmuk. Oke, carmuk. Kita bukan cari muka, enggak. Kita sedang berusaha untuk membuat orang itu mau mendengar dari kita. Karena Syekh menjelaskan di awal itu, menjadikan orang menerima kita, itu akan mempermudah kita berdakwah sama dia ketika mengajak kebenaran sama dia. Kenapa masyarakat itu banyak kalau Ustaz Fulan ngomong udah percaya mereka, walaupun ternyata fatwanya salah? Karena mereka udah kenal Ustaz ini. Ya anak taunya Ustaz Fulan. Sekarang Ustaz-Ustaz yang di televisi umpamanya, masyarakat kenal sama mereka kan. Kalau umpamanya bikin kajian di sebuah tempat, Ustaz ini telah mengisi di TV, umpamanya kita bilang Metro TV, RCTI, apalah, seperti itu. Oh, mereka tahu kalau itu orang ini sudah terpercaya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Tapi karena sudah diangkat, mereka mengatakan ya sudah, Ustaz ini sudah fatwanya bisa diterima. Maka kita perlu mengenalkan diri kita dengan cara bergaul dengan masyarakat, duduk sama mereka, membantu mereka. Dan jangan berbicara mereka mengucilkan kita. Enggak, masyarakat itu sebenarnya anda lihat baik sih. Kalau ada satu orang provokator yang enggak suka, mungkin satu dua orang yang seperti itu, tapi tetap kebanyakan masyarakat itu awam dan tidak mengerti apa-apa. Dan tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka. Baik. Yang selanjutnya, penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain? Penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang lain adalah akhlak dan moral. Akhlak dan moral Rasulullah SAW menyebabkan mereka menerima beliau. Senang tatkala melihatnya, bergembira karena dia menjadi perantara dalam masalah yang mereka hadapi. Ridho dan menerima sebelum dan setelah dia menyebutkan. Barakallahu fiik, kita lihat. Akhlak. Nabi alaihi salatu wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan di antara yang menyebab orang itu bisa menerima dakwah ini adalah akhlak dai itu sendiri. Nabi alaihi salatu wasallam kenapa diterima oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjadi penengah? Karena mereka tahu dengan akhlak diterima. Ketika memutuskan, Nabi alaihi salatu wasallam langsung tuh beliau hamparkan selendangnya, beliau taruh tuh batu tanpa orang-orang musyrikin bertanya. Tunggu dulu, kau mau melakukan apa? Enggak ada. Mereka udah tahu sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menghapuskan selendangnya, orang-orang musyrikin melihat, karena mereka udah neriman. Ketika Nabi SAW mengambil batu itu, padahal kemarin mereka kalau ada yang nyentuh tuh batu, perang. Ya Allah. Tapi Nabi SAW ambil tuh batu, mereka semua diam. Kita taruh. Itu keridhaan, karena mereka tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlak. Maka sebagian orang mengatakan, Ustaz, tugas kita kan menyampaikan. Nerima atau tidak nerima itu urusannya Allah. Allah yang memberikan hidayah. Betul, sahih. Tapi ketika kau gagal, orang-orang tidak mendengarkan dari engkau, kau perlu koreksi. Apakah karena memang Allah yang tidak memberikan hidayah kepadamu, atau engkau yang menjadi penyebab terhalangnya hidayah dari mereka? Kisah Nabi SAW, nanti akan ada Nabi di Padang Mahsyar yang pengikutnya cuma 2 orang, yang pengikutnya cuma 1 orang, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya, mereka Nabi. Artinya tindakan mereka sudah benar dalam berdakwah. Tapi kalau kita, enggak ada yang ngikutin kita, kau perlu bertanya, kenapa ya? Apa yang salah sama Ana? Mungkin Ana menganggap mereka musuh. Mungkin Ana tidak pernah salam sama mereka. Mungkin Ana kasar. Mungkin. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan kesalahannya itu. Karena orang kalau sudah suka sama akhlak orang, insya Allah, mau tidak mau ada pengaruhnya ke orang itu. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika di penjara nih, ini disebutkan oleh Syekh seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana 2 temannya di penjara itu, mereka minta fatwa sama Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah karena dakwahnya Nabi Yusuf? Enggak. Apakah karena Nabi Yusuf buka pengajian? Tidak. Mereka melihat Nabi Yusufnya orang soleh. Kelihatan dari kelakuannya, kelihatan dari perilakunya. Dan sehingga orang ketika melihat seperti itu, hatinya akan terketuk untuk bertanya. Bahkan tidak sedikit orang itu gak percaya sama ustad-ustad lain. Ana mau tanya sama ustad fulan aja, yang lain yang gak mau. Itu terjadi. Apa penyebabnya? Ya kadangkala karena aku percaya sama dia, orangnya baik gitu, gak neko-neko gitu. Tapi sama yang lainnya, Allah, ana gak tahu sama yang lain. Maka seorang pendakwah, ini khususnya ummahat yang bakal menjadi pendakwah, mengajak orang-orang kepada Allah Jalla Jalaluh, perbaiki akhlaknya, perbaiki. Kapan hari ana sebutkan ada ummahat yang masih investasi-investasi bodong. Ada tawaran 100 juta, dapat keuntungan 30 juta. Ikut tuh ummahat tuh. Padahal mana mungkin jamaah, ana ya Allah. Tapi namanya fulus ya, tetap orang kepingin cepat kaya. Baik, yang keempat dibaca. Hadis ini menjelaskan kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kaumnya. Mereka semua menerimanya. Hal tersebut nampak dari perkataan mereka. Kami ridho telah datang orang yang terpercaya. Peristiwa tersebut terjadi sebelum diangkat jadi nabi. Tetapi setelah diangkat jadi nabi, maka pengakuan tersebut berbalik menjadi pembohong, tukang sihir, dan dukun. Artinya, ketika dia berbicara masalah dunia, mereka mengakuinya jujur dan diterima. Tetapi setelah berbicara masalah agama mereka, maka berubahlah. Orang yang terpercaya menjadi pembohong, tukang sihir, dan dukun. Pernyataan mereka itu memakan diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Kita lihat nih jamaah. Ketika urusan dunia, orang itu diterima. Jadi umpamanya, kita ini bicara ngobrol tentang urusan dunia sama sahib-sahib kita ini. Oh, orang percaya, nah Masya Allah. Urusan usaha, urusan apa, gak ada masalah. Tapi kalau sudah urusan keyakinan, ditolak. Dan Nabi SAW ditolak. Kenapa urusan dunia mereka terima? Urusan keyakinan yang merupakan sesuatu yang lebih penting dari urusan dunia ini ditolak. Karena manusia sejatinya hati-hati dalam urusan agama. Mereka hati-hati dalam urusan agama. Tidak sembarangan mereka menerima kalau urusan agama. Dan ini menyebabkan kita harus lebih sabar lagi menghadapi masyarakat. Nabi SAW sebelum jadi Nabi dikatakan Al-Amin. Setelah jadi Nabi dikatakan Sahir, penyihir. Dikatakan Kahin, tukang ramal. Dikatakan Majnun, orang gila. Kalau ini diberikan kepada Nabi SAW, apalagi kepada kita yang kita akhlak belum mulia, ngomong kasar sama mereka, maka julukan-julukan yang tidak benar kadangkala kita dikasih itu karena memang kitanya yang gak benar. Kitanya yang gak benar, jadi kita yang perlu hati-hati. Sehingga banyak omongan-omongan nih orang kalau sudah ngaji nih sama yang cingkrang-cingkrang, sama yang jenggot-jenggot ini, aduh, sudah menakutkan. Kemarin ada teman di Papua, dia cerita, Ustaz, anak punya kakak itu mulai ikut pengajian-pengajian, Ustaz, mulai hijrah. Ibu anak bilang sama anak, "Nak, kau hati-hati, jangan ikut Islam jenggot." Itu ibunya ngomong sama si dia tuh. Kenapa? Sepertinya memang ada image buruk dari mereka yang berjenggot. Yang kemudian masyarakat jadi ketakutan. Ya tadi yang anak katakan, kadangkala ngomongnya ya kurang beradab ya. Tapi yang jelas orang-orang kafir Quraisy yang awalnya mengatakan Al-Amin dalam urusan dunia, tapi ketika berbicara agama mereka berbalik 360 derajat. Baik, yang kelima. Lima, setelah kita katakan sebelumnya bahwa pada kita secara bergaji menjadikan Quraisy terkemuka dan menjual ke permukaan dibandingkan dengan kabilah lainnya. Dan sejak itu Quraisy menjadi simbol di antara bangsa Arab karena adanya bentuk perjuangan Allah pada mereka. Sementara pada hari pembangunan Ka'bah, legenda kedua yang muncul adalah hadirnya seorang sahabat Rasulullah SAW. Naam, barakallahu fiik. Kita lihat Haditsatul Fil. Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengangkat orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Mekah, orang-orang di sekitar Mekah, mereka mengagungkan Quraisy. Dan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pertikaian di antara mereka, ini mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kedudukan Nabi Muhammad di antara mereka bertambah lagi. Sudah dikenal dengan Al-Amin. Dengan adanya kejadian itu tersebar di mereka bahwasanya Muhammad alaihissalatu wassalam menyelamatkan orang-orang Arab. Kalau itu menyelamatkan Ka'bah, kalau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan orang-orang Quraisy dari pertumpahan darah di antara mereka, sehingga Nabi Muhammad menjadi bahan pembicaraan, menjadi buah bibir majelis-majelis. Di mana orang kumpul, oh alhamdulillah kemarin dengan adanya Nabi Muhammad, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak jadi berantem. Oh, lihatlah kelakuan Muhammad, dia begitu bijaksananya sehingga semua kabilah merasa mereka meletakkan Hajar Aswad. Jadi omongan di mana-mana. Dan ini adalah persiapan untuk kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keenam. Pembangunan Ka'bah adalah pengantar dari akan datangnya penabian. Orang yang menghalangi munculnya pertumpahan darah pada hari ini, maka dialah yang akan menghalau pertumpahan darah pada hari esok. Dan yang mampu mengumpulkan dan mempersatukan manusia setelah mereka berpecah belah. Oleh karena itu, dialah yang akan mempersatukan bangsa Arab dan yang akan menyatukan mereka dengan umat lainnya di bawah bendera keislaman dengan izin Allah. Subhanallah, subhanallah. Itulah orang yang cerdas akan melihat nih hikmah di sini. Kalau ketika itu dikumpulkan orang Arab, mereka jadi bersatu kembali, maka insya Allah ini orang akan menyatukan umat dunia. Bukan hanya bangsa Arab, tapi umat bangsa Arab bersama umat seluruh dunia. Mereka akan berada di bendera Islam, di bendera La Ilaha Illallah. Adapun yang terakhir, yang ketujuh ini adalah penjagaan Allah untuk Nabi SAW dari perkara-perkara jahiliyah. Jadi memang orang jahiliyah dulu itu mereka ngangkat batu sambil telanjang biasa. Seperti kita lihat di beberapa daerah. Di beberapa daerah kita lihat Masya Allah, mereka itu kadangkala ya di sungai kadangkala kita lihat mereka mandi telanjang, ngangkat batu ke truk telanjang, padahal muslim. Ya ini perkara-perkara yang seharusnya diluruskan. dan telanjang itu adalah perbuatan yang sangat nista sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan dosa, yang terjadi adalah tersingkap auratnya, sehingga dia mencari daun-daun untuk menutupi auratnya. Dan sekarang orang-orang menyingkap aurat mereka dengan kemauan mereka sendiri, bukan karena mereka dipaksa untuk menyingkap auratnya, tapi karena keinginan mereka. Dan ini termasuk perbuatan, ya termasuk perbuatan jahiliyah yang semoga ke depan semakin baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ustaz. Ya. Kenapa Ustaz orang-orang kafir Ustaz mereka pada berbondong-bondong berlomba-lomba untuk membangun Ka'bah ya Ustaz? Nah, orang-orang kafir Quraisy itu tahu kalau Ka'bah itu rumah Allah. Mereka tahu dan mereka beribadah, mereka tawaf di sana, mereka menghadiahkan emas ke Ka'bah, mereka merawat Ka'bah. Bahkan kejadian Abraha ketika mau menghancurkan, karena Abraha melihat, kenapa sih orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah? Karena itu rumah Allah dan itu Baitullah. Mereka mewarisi keyakinan itu dari nenek moyang mereka, cuma mereka masih melakukan kesyirikan. Itu masalah. Jadi kalau rumah Allah, mereka tahu itu Baitullah, dan mereka kadang-kadang bersumpah dengan Ka'bah. Mereka mengatakan wal Ka'bah, dan itu dilarang. Akhirnya kalau mau bersumpah dengan warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, ada yang lainnya? Ya. Pertanyaannya, apa baca hadis tentang sebaik-baik wanita adalah orang baik-baik yang jarang terlihat oleh laki-laki. Gimana cara kita melakukan? Gimana suaranya kecil baru saja. Apa lagi hadis? Afwan, suaranya agak keras. Ada pernah baca hadis? Ada pernah baca hadis? Ada pernah baca hadis? Wanita adalah wanita yang jarang dilihat oleh laki-laki. Bagaimana cara kita maafkan? Sebaik-baiknya wanita adalah yang jarang dilihat oleh lelaki. Nah, itu betul nggak? Ini sahih atau nggak hadisnya? Terus kalau misalnya nggak, anak baru dengar ya. Afwan, baru dengar. Tapi kata Rasulullah SAW, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka, adalah yang kalau kau pandang dia, dia menyenangkan hatimu. Ini artinya istri, maksudnya sebaik-baiknya wanita di sana. Jadi belum tahu letak sampai di mana pengen. Jadi sebaik-baiknya wanita yang tidak pernah nampak lelaki, jarang lihat laki-laki, yang jarang keluar rumah mungkin maksudnya. Makanya mau nanya tadi. Coba anak-anak lihat nanti ya. Dengan kalau misalnya bagaimana cara kita mengaktifkan kita nanti. Wallahu a'lam. Cuma gini, berkaitan dengan wanita, memang Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, kalian para wanita tinggallah di rumah kalian. Artinya wanita itu syariatnya memang di rumah. Dulu benar tuh buku SD itu. Apa buku SD? Buku waktu bahasa Indonesia, Bapak Budi ke sawah. Ibu Budi di rumah. Ibu Budi masak di rumah umpamanya. Ibu Budi ngurusin anak. Memang seperti itu tugasnya seorang wanita. Pergi ke pasar. Ibu Budi pergi ke pasar. Pasar tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah, yang kita lihat wanita-wanita yang tidak keluar, yang jarang di luar rumah, memang dia wanita yang mulia karena dia ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar itu ketika ada perlunya. Sehingga kita lihat kenapa sholatnya wanita di rumah lebih mulia. Sampai dalam urusan ibadah di rumah itu lebih mulia. Dalam urusan ibadah. apalagi yang keluar bukan untuk ibadah. Keluar hanya sekedar untuk apa? Untuk jalan-jalan, ya. Dan kalau kita melihat istri Nabi Muhammad SAW itu dibawa keluar sama Nabi SAW. Artinya dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan safar dalam peperangan atau apa, istri Nabi ikut. Dan istri Nabi itu dikasih untanya, itu dikasih haudaj, dikasih apa namanya? Kayak kayak tenda kecil tuh. Makanya wanita itu lebih tertutup naik motor apa naik mobil? Naik mobil. Ustaz, naik mobil Ustaz, tapi mikrolet Ustaz. Jadi kalau naik mobil-mobil umum, ya dia memang tertutup dari luar. Tapi di dalam kumpul sama sama orang banyak. Mungkin dia naik motor lebih lebih aman di situ ya. Jadi memang kita lihat kondisinya. Tetap wanita lebih baik di rumah. Kalau harus keluar jangan tabarruj dengan tabarrujnya orang jahiliyah. Tapi hadis yang mengatakan wanita yang paling mulia, yang paling baik adalah yang jarang dilihat lelaki. Coba anak lihat ke nanti, anak carikan hadisnya. Mudah-mudahan anak bisa kasih jawaban di pekan yang akan datang insyaallah. Baik. Satu lagi. Naam, fadhali. Suaranya mendengung ya. Belum jelas. Ya, yang ini jelas, Bu. Kayaknya kurang keras, jelas tapi kurang keras. Menyampaikan kepada apa tetangga lingkungan tetangga wah ini. Tapi bagaimana kalau terkadang apa itu terutama mereka yang para ahli itu mereka punya dalil juga gitu. Akhirnya itu akan menjadi syubhat buat kita. Terus bagaimana masukannya seperti bagaimana menyampaikan kepada menyampaikan kepada tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita. Kalau kita tidak punya kesiapan ilmu, kita yang bisa termakan nantinya dengan syubhat-syubhat yang disebutkan. Makanya tugasnya orang menyampaikan itu pertama dia punya ilmu. Yang kedua, kalau dia ingin menyampaikan kepada orang-orang, sampaikan hanya hadis yang kita ketahui, sampaikan tanpa membahas secara detail. Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita diperintahkan untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Kita sampaikan hal itu selesai. Tapi kalau suruh diskusi, maka dibutuhkan ilmu. Dan engkau harus melihat kapasitas keilmuanmu. Jangan sampai kau menyampaikan, akhirnya engkau dapat syubhat yang kau jadi ragu dengan agamamu. Karena ada orang-orang, umumnya kita kalau ngobrol sama orang-orang liberal, itu subhanallah. Itu orang yang keilmuannya gak cukup, bisa termakan sama mereka. Sebagaimana kita gak boleh baca buku-buku yang bisa membuat hati kita jadi sakit umpamanya. Karena kita tidak tahu dengan kita tidak bisa membantah mereka atau menjelaskan yang benar. Jadi kalau mau menyampaikan, sampaikan aja sunnahnya tuh kayak gini, selesai. Tapi kalau kita sudah membahas lebih dalam, itu bid'ah, itu ini macam-macam, ya kita tidak punya kapasitas kadang-kadang untuk hal itu. Maka sampaikan yang mampu kau sampaikan sebatas yang kau ketahui tanpa diskusi yang panjang. Kalau mau diskusi, kau katakan aku afwan, aku baca buku ini. Coba kau baca buku ini benar apa enggak ya? Kau hanya perlu seperti itu. Hadza wallahu alim bissawab. Afwan, ini ana pertama kali mau ngajar kampus putri. Jadi ana harus hati-hati ke sana. Tolong didoakan semoga hati kita terjaga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.